Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya menyatakan beriman melainkan Allah akan menguji tingkat kejujuran pernyataan iman tersebut. Dan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, kemudian para sahabat, para a'immah, semua oleh Allah diuji. Dan siapapun yang menyatakan diri beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun juga tidak akan luput dari ujian. Ujian terkadang menggunakan bahasa fitnah, terkadang menggunakan mihnah, mihan. Terkadang menggunakan bala. Bala. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna asyadal bala al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi salabah, zida fil bala." Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ujian bala yang Allah berikan paling besar, paling dahsyat adalah kalangan para nabi. Antum melihat bagaimana dalam sirah mereka, para anbiya, ada yang digergaji. Yang jelas untuk dibunuh itu umum rata-rata. Ujiannya seperti itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian ketika perang Uhud. Naam. Peperangan yang luar biasa. Peperangan yang sangat dahsyat yang hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal terbunuh oleh musyrikin secara hitungan manusia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki demikian. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh di perang Uhud. Dengan asbab, ringkas cerita, waktu sekian yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbang satu demi tumbang, syahid satu demi syahid, yang pada akhirnya kurang lebih satu atau dua sahabat lagi yang menjaga Rasul kemudian terbunuh, dikira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka musyrikin mengumandangkan Muhammad sudah mati dan mundurlah mereka. Perang Uhud yang sedemikian dahsyat sampai membuat Rasulullah SAW berlumuran darah muka beliau, dan tidak mungkin beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Itu masih ada yang lebih dahsyat yang menimpa kepada Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau berdakwah di Makkah. di seputaran dekat Taif dengan bukan dengan pedang, tapi ucapan caci maki yang na'udzubillah min dzalik yang luar biasa dari kaum musyrikin. Tidak sedahsyat tubuh beliau, tanggal giginya ketika perang Uhud dan yang lainnya, luka tidak sedahsyat itu. Diriwayatkan hanya bengkak kaki beliau kena lempar, itu aja. Selebihnya caci maki. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, istri beliau Ummul Mukminin, adakah hari yang lebih dahsyat dari Uhud ya Rasulullah? Kata Rasul, ada. Itu. Sehingga di tengah-tengah beliau berdakwah, beliau istirahat duduk, malaikat Jibril datang mengabarkan bahwa ada dua malaikat penjaga gunung yang datang kepada engkau wahai Muhammad, naam, dan akan menemui engkau. Kemudian datanglah dua malaikat, ringkas ceritanya, dan menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Rasulullah SAW, kami ini utusan Allah dan meminta kepada engkau apa yang engkau inginkan atas mereka musyrikin. Kalau engkau wahai Muhammad memerintahkan sekarang kepada kami untuk menumpahkan, merontohkan dua gunung ini untuk menimbun mereka semua yang mencaci kamu, sekarang kami lakukan. Biar mereka mati semua, tertimbun gunung. Apa kata Rasul? Jangan. Aku masih berharap dari keturunan mereka ya'budunallah. Masih berharap keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, fitnah, ujian menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengemban risalah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Tsummal amsa tsummas salihun. Kemudian ujian yang lebih yang diuji oleh Allah berikutnya di bawahnya para nabi dan rasul adalah salihun. Mereka para sahabat Nabi. Orang-orang saleh. Kemudian kata Rasulullah, tsummal amsal fal amsal, di bawahnya dan di bawahnya lagi. Tingkat dahsyatnya ujian, tingkat beratnya ujian. Yubtala rajulu ala hasabi dini, seorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya dia. Fa in kana fi dinihi salaba, kalau dia kokoh dalam memegang agamanya dia di atas manhaj yang hak, di atas kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah, semakin kokoh di atas itu, kata Rasulullah, zida fil bala, semakin ditambah ujiannya bala. Makanya di hadis lain Rasul juga menggunakan fitnah, ujian itu fitnah. Badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'min wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Segera kalian beramal soleh, kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal soleh. Badirul bil a'mal, amalan dikatakan soleh itu ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu obat menangkal fitnah. Beramal ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak itu. Sebelum kalian tergilas oleh fitnah, kata Rasul, fitanan. Sebelum kalian terlibas oleh fitnah, sebelum kalian termakan oleh fitnah, sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Karena fitnah itu bagaikan potongan malam, samar tapi cepat sambarannya, Sehingga Rasul mengibaratkan paginya seorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Dahsyat ya ikhwan. Itu fitnah. Maka jangan main-main terhadap fitnah. Jangan nyoba-nyoba, wis labas coba, ya apa sih? Ana masuk ke situ. Nah, dengan alasan kepingin tahu sejauh mana sih fitnah itu, atau dengan alasan siap insyaallah anak kanter, anak tebas, anak singkirkan fitnah itu. Jangan, tidak pernah diajarkan oleh Rasul demikian. Tidak pernah pula para sahabatnya, para tabi'in, wa man tabi'um bi ihsan ila yaumin hadza, la, tidak ada yang demikian para ulama ahlu sunnah menyatakan tafadhol antum nyoba fitnah situ. Masuk situ, fadol. Tidak ada. Atau dengan dalih kepingin menyelami apa sih sebenarnya. Atau ana siap, ana sudah punya sekian hujah untuk mengkantar untuk demikian. Terus gampang, mudah. Tidak ada. Justru malah orang yang paling bahagia kata Rasulullah, yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Berapa banyak korban? Sekarang dia baik, besok baik, lusa kholas, amblas, larut dalam fitnah. Gak ada yang heran, gak ada yang aneh. Nah, karena tidak mengambil taming, tidak mengambil obat, tidak mengambil suatu pegangan yang kokoh, dia masuk ke situ. Ya sudah, macam-macam penyebabnya mereka, diantaranya syahwat dunia ini yang akan menjadikan mereka terjebur dalam fitnah. Makanya kata Rasulullah di hadis tadi itu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Masuknya mereka dalam fitnah, terjebur larut dalamnya karena menjual agamanya bi'aradin minad dunya. Arad. Arad itu bukan sekedar harta benda, uang, bukan sekedar itu. Namanya arad itu semua yang berkaitan dengan syahwat, dengan duniawi, masuk dalam kategori arad minad dunia. Demikian kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah. Naam, kedudukan arad di masyarakat, di ma'had, dimanapun, itu arfitnah. Jangan sampai dengan itu dia menjual agamanya, na'udzubillah min dzalik, sehingga masuk dalam fitnah. Hati-hati. Kalau harta dunia itu wadih, wadih, yang namanya aja sudah harta dunia. Ya bi'udinahu bi'arudin, bi'arudin minad dunya, arud minad dunya. Dimana arudnya itu bagian daripada dunia itu. Ya kalau masalah harta benda wadih, tapi ini kedudukan jah. Nah, khatir. Makanya yang berbahagia itu yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ketika fitnah melanda, dikala itu dia sabar, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, fawaha, selamat, beruntung, bahagia dia. Yang larut, ikhlas, rendah, terhinakan. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Demikian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan, dakhala nasun naro min thalathati abwabin. Manusia masuk ke dalam neraka itu lewat tiga pintu. Babu syubuhat, yang pertama. Yang kedua, babu syahwat. Dan yang ketiga, babul ghadab. Kedua ini punya konsekuensi, punya dampak. manusia masuk ke dalam neraka, kata beliau, lewat tiga pintu. Nah, tentunya syaitan, iblis la'anahullah, itu memang banyak menyesatkan umat ini lewat dua pintu ini, babu syubuhat dan babu syahwat. Babu syubuhat dan bab syahwat. Syubuhat ini melahirkan, ya, memberikan dampak, melahirkan orang itu syakkan fiddin. Allati turitu syakkan fiddin. Ini syubuhat, aliran sesat, faham sesat, pemikiran nyeleneh, dan berbagai macam-macam manhaj yang nyeleneh, ini syubuhat yang akan melahirkan kebimbangan, keraguan dalam agamanya dia. Tidak ada pijakan yang kokoh, tidak ada. Apa yang mau dipijak? Rapuh semua dan mudah terpatahkan. Mana ada ahlul bid'ah menang dan benar di atas hujah, di atas ahlus sunnah? Tidak ada. Kalau licik, nipu, curang, na'am. Kalau menang dan benar di atas hujahnya ahlus sunnah? Tidak ada. Tidak ada. Na'am. Makanya kata Syekhul Islam, as-salaf itu a'lamu ahkamu aslam. A'lamu ahkamu aslam. Ya bagaimana tidak? Ala ru'usuhim ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afhamun nas bil Qur'an was sunnah. Naam. Wa afdhalun nas bil kitabi was sunnah. Wa a'lamun nas bil kitabi was sunnah. Wa aslamun nas bil kitabi was sunnah. Ada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melawan menandingi? Enggak ada, enggak mungkin. Enggak mungkin ilmu sampai ke kita dari sahabat dulu. Enggak mungkin loncat dari Rasulullah langsung tabi'in. Enggak ada cerita demikian. Oh, dari Rasulullah langsung ke Imam Syafi'i? Enggak ada. Sahabat dulu. Naam. Maka beliau menyatakan khairun nasi qorni. Sudah. Itu stempel. Tsumma ladzina yaluna tsumma ladzina yaluna. Sebaik-baik manusia yang sezaman dengan aku, kata Rasulullah SAW. Cukup. Belum lagi firman Allah ayat Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Selesai. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Sudah dikelis 10 Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, langsung 10 sahabat disebut di surga semua. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian pula ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang datang kepada Rasul, seseorang enggak disebut namanya di situ, mubham. Datang Rasul tanya, "Apakah kamu pernah sakit kepala?" "Belum pernah." "Apakah kamu pernah sakit panas, menggigil, demam?" "Belum pernah." Apa kata Rasul? "Man arada an yanzura ila ahlin nar falyanzur ila hadzal rajul." Barang siapa yang ingin melihat ahlun nar, lihat orang ini. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Tidak ada afhamun nas wa alamun nas wa afdhalun nas dibanding dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah fitnah. Tapi hati-hati kita. Sekarang ini sudah beragam. Beragam. Seakan-akan mereka yang jatuh dalam fitnah ini sudah melebihi para a'immah ilmunya. Seakan-akan demikian. Ditipu, diakali semua para ulama. Diajari juga. Jarhul mufasal muqaddam al-ta'dil anu-anu. Wis pokoknya sudah keluar semua. Lah masyayikh enggak tahu tah ilmu itu. Enggak paham, enggak belajar tah masyayikh itu. Siapa kita ini? Kok berani menghukumi masyayikh? Kok ngajari masyayikh? Ajib. Kan iya. Kayak Idul Qornin ngajari Syekh Robi bahasa Arab. Nah, ya kan. Malu kita mendengar itu, duduk di situ malu. Seorang Idul Qornin Makassari. Lah ngajari Syekh Robi. Ente lahir bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Bugis apa? Gak paham. Ya bahasa itu lahirnya. Lah Syekh Robi bahasa apa? Bahasa Arab. Wa alim ulama ahlus sunnah fi hadzal asr. Imam Jarwat Ta'dil fi hadzal asr diajari. Loh, ngajari apa? Lah iya, kan dia ngomong Yazid Jawas itu salafi goncang. Kata Dul Qornin, jelas-jelas hizbinya dibilang salafi goncang. Terus ya apa? Ini kan bahasa Indonesia. Ya diterjemahkan. Diterjemahkan lapas sama ke Syekh Robi. Syekh Dul Qornin bilang bahwa Yazid Jawas salafi muttorib. Loh, makul tuh hadza ya Syekh, katanya tuh. Aku enggak ngomong demikian, tapi aku bilang salafi muzazza. Wal farq Syekh bainal muttarib wal muzazza. Loh, ya apa sih? Kata dia, beda Syekh antara muttarib dengan muzazza. Hei, bahasa Indonesia seperti itu. Terus Syekh Robi itu qalil adab, qillatul adab. Syekh enggak marah. Tayib. Labas. Apa hujah inti, apa dalil inti, alasan inti kalau menyatakan dia itu salafi muzazza? Ah, tidak ngomong, tidak jawab. Ngitung, kalau jawab buah bak belur. Di depan Syekh. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sudah biasa gitu loh, kamenas. Ujian ya. Kita ini dicaci, dimaki-maki, itu ahwan. Lebih ringan daripada kita disanjung, dipuji-puji. Naam. Belum tentu kuat ya dipuji. Kan iya. Coba antum, masyayikh aja enggak ada yang dibilang ilmunya enggak kayak lautan enggak bertepi. Nah, dia dibilang oleh muridnya ilmunya kayak lautan enggak bertepi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ikhwan. Wadih. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian kondisi seseorang itu enggak ada jaminan. Enggak masuk akal masa dia nyimpang. Mustahil masa dia sesat. Ajib, enggak percaya ana. Masa dia seperti itu? Enggak percaya ana. Siapa antum? Siapa dia? Siapa para pendahulu? Naam. Bishr al-Marisi, tokoh ahlul bid'ah yang menyatakan Al-Quran makhluk di kala itu, di zaman Ma'mun Ar-Rashid, itu ketika ada seseorang yang debat sama dia untuk mematahkan hujahnya bahwa Al-Quran makhluk, kalah disembelih. Kalah sembelih. Artinya menunjukkan ke topnya dia, ahli dalam berdebat Makanya yang seperti itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya seorang alim min ulama ahlussunnah fi zamanihi, Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah. Ringkas cerita, pas Jumat anaknya lepas baju, hilang Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk. Wah, jadi heboh. Didatangi ayahnya, tentunya anak kecil. Dengan ayahnya tanya, betul. Kalau ini dikasih cerita, ada kitabnya segini, judulnya Al-Haidah fi Khalqil Qur'an. Al-Haidah fi Khalqil Qur'an. Di hiwar antara Imam Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Al-Marsi. Betul? Anda menyatakan Al-Quran kalamullah? Naam. Al-Quran kalamullah. Siap konsekuensinya? Siap. Kamu akan bertemu dengan fulan-fulan? Siap. Kalau kalah, diginikan. Siap. Apa persyaratan kamu? Persyaratan dua. Fa'idha tanazatum bisya'in farudu illallah warrasul. Apalagi? Khalifah jadi saksi. Apalagi? Cukup. Diacarakan, diagendakan diskusi. Nah, yaitu di bukuan tadi itu. Judulnya apa? Al-Haidah fi Khalqil Qur'an. Sudah dah semua sampai terakhir tidak bisa apa-apa ahlul bid'ah ini. Tidak bisa ngomong, kalah semua, jatuh. Apa hukumannya? Penggal, hukumannya itu. Tapi karena dia gila, ya wis, gak dipenggal. Selesai, kalah, gila. Ya sudah, kelorong-lorong itu jalan kemarin, mari. Gila, gila. Ayo, apa maksud? Ayo bunuh orang gila maksud gitu. Ya sudah. Mendengar kayak gitu istrinya, waduh, suami anak kok gendeng gini gitu. Maaf ini. Gak terima istrinya. Datang ke istrinya Imam Abdul Aziz Al-Kinani, debat kalah pisan, gendeng pisan. Tanya antum yang belum nikah ini, cari akhwat yang salafiyah yang bisa baca kitab. Yang solihah, akhlaknya baik. Iya, ya ikhtiar cari yang seperti itu. Kalah mau gendeng, ya, kan tidak mau antum gendeng. Alhamdulillah min dzalik. Ya, fitnah, fitnah ya kawan. Itu syubhat. Lah fitnah syahwat ini wal iyadzu billah juga demikian. Di mana fitnah syahwat ini melahirkan apa? Mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita bahas 2 hari ke depan biidznillah. Ya tentunya sebagian kecil sekali. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih seputar masalah itu agar kita terselamatkan dari fitnah gitu loh. Jangan sampai syahwat ini duniawi ini itu menjadi penyebab na'udzubillah kita larut dalam fitnah. Lebih mendahulukan syahwat dan dunia ketimbang akhiratnya, ketimbang agama Allah, daripada keriduan Allah, kecinta Allah. Na'udzubillah. Hidup sementara ya kawan. Sebentar hidup. Sebentar. Naam. Sehingga diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abidus sabil. Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabil. Kamu hidup di dunia hendaklah bagaikan orang asing. Di mana orang asing itu rindu pulang ke negerinya. Ini menunjukkan makna sementara. Au abirus sabil, atau sekedar lewat dunia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan sampai terbesit di benak kalian untuk tinggal selama-lamanya. Terbesit jangan sampai, apalagi bercita-cita, berkeinginan, sampai mimpi-mimpi, jangan, terbesit aja jangan. Begitu mendengar seperti itu, Ibnu Umar apa katanya? Nah, fa idza asbahta fala tantadhiri shabah. Wa idza amsayta fala tantadhiri shabah. Wa idza asbahta fala tantadhiri almasa. Wa idza amsayta fala tantadhiri shabah. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, kalau kamu di waktu pagi punya program, punya niatan, punya agenda baik, mulia tentunya, diridhoi oleh Allah dan dicintai, cepat lakukan, jangan nunggu sore. Ketika sore punya program baik, acara baik, agenda baik, mulia, cepat kamu lakukan, jangan menunggu besok paginya. Manfaatkan sehatmu sebelum kamu sakit, manfaatkan hidupmu sebelum kamu meninggal. Itu di badirul bil a'mal, segera engkau beramal soleh. Kan iya. Wanu tawakuf ini begini, ini nanti kalau ada fatwa begini perlu begini. Begitu datang tawakuf, fatwa datang semuanya, anu sudah anak sudah tahu anumu. Nah, kebanyakan anu. Fitnah. Mau bilang apa? Ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, itu fitnah syahwat, takdimu syahwah ala mardhatillah wa mahabbatih. Adapun babul ghadab adalah yurithu udwan baina khalqih, akan melahirkan permusuhan. Kalau sudah emosional enggak terkendali, yang menjadi pimpinan emosi sudah alamat jadi penyebab permusuhan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nam, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, manusia barakallahu fikum ikhwan, itu punya tabiat. Apa tabiatnya? Cinta kepada harta. Ya. Cinta kepada harta. Itu enggak bisa diingkari. Itu tabiat yang Allah berikan. Naam. Seorang yang normal, muslim atau muslimah, normal ya. Nah, apa pernah antum mendengar ana enggak mau uang sama sekali, enggak uang-uangan. Ini ada ya kian, enggak ana enggak butuh uang. Begitu. Ukti ini uang, enggak ana enggak. Ana enggak butuh uang. Enggak mau ana uang. Gitu. Kerja misalnya jadi kuli atau apa, dibayar. Enggak. Afwan, anak tidak mau uang. Jual apa, tanahnya dijual, ini dijual. Berapa? 100 juta. Ini uangnya. Afwan, tidak. Ya, ada yang demikian. Yang ada itu berapa? 100 juta ini. Mana semua itu yang ada? Mana semua? Makanya kata Allah, innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam surat Al-Adiyat, innahu itu hunya kembali kepada al-insan. Kepada al-insan, yakni innal insan, sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, cinta kepada al-khair, al-khair al-mal. Ya kan? Al-khair itu mal, harta. La syadid, sangat. Sangat. Nah, makanya kata Sa'di rahimahullah, huwa mal itu alladhi aujabalahu tarkal hukuk alwajibah alaih. Ini harta ini salah satu yang menjadi penyebab meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya. Apa saja? Semua yang Allah wajib, menjadi hak dia. Naam, seandainya rezeki yang Allah berikan kepadanya dibuat sarana, prasarana, fasilitas, wasilah untuk takwa kepada Allah, itu mulia. Itu mulia. Maksudnya takwa kepada Allah apa? Disumbangkan semua ke masjid, atau sumbangkan semua ke anak yatim, orang miskin, itu semua apa? Kif. Itu bagian. Bagian. Maksudnya bagian, itu bagian dari fisabilillah. Apalagi lah, untuk keluarga dan istri. Dan kewajiban bagi seorang suami. Luqmatun, kata Rasul, anfaqtaha li ahlik khairu minad dunya ma fiha. Satu suapan yang kamu nafkahkan untuk istrimu, keluargamu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, jangan sampai ana wis tak serahkan kepada Allah, anak istri ana wis sudah ada yang menjaga. Lah entar mau ke mana? Ana mau dakwah. Kemana? Pokoknya keliling lah. Terus 7 hari, 40 hari, 3 bulan. Kemana? Dakwah. Pakai apa dakwahnya? Pokoknya sudahlah, sesuatu yang mengotori masjid. Loh. Maksudnya ya, pak kompor atau apalah. Nah, anduk apa, baju-baju yang memel-memel di. Nah. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Biar nanti Allah yang kasih rezeki. Kita harus tawakal, enggak boleh. Rasul menyatakan kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yaqut. Cukup, kata Rasulullah, orang itu dianggap berdosa ketika menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Itu kan makanya belajar itu tadi itu kuncinya itu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Tiga prinsip ini dibuang salah satu, khalas. Alamat sesat. Mana ngikut Al-Qur'an was sunnah. Nah, terus ala fahmi man? Ala fahmi ana. Oh, ya wis. Dia mau menyatakan ala fahmi sesat, enggak enak. Jadi ala fahmi ana. Hakikatnya sesat. Enggak bisa, ikhwan. Ini baku. Enggak bisa ditawar. Makanya Syekh Albani rahimahullah ketika membantah satu kelompok aliran sesat Hizbut Tahrir dengan judul di dalam majalah Salafiyah itu Hizbut Tahrir Mu'tazilah Al-Judud, judulnya itu. Kata Syekh Albani ringkas cerita bahwa mereka dari kalangan sakte hizbi, aliran-aliran sempalan-sempalan itu, yadda'una, mengaku alal kitabi was sunnah, aku mengikuti, kami mengikuti Al-Quran was sunnah, tapi tidak mau mengikuti yang ketiga itu Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, sehingga sesat. Loh, mereka pakai ayat, pakai hadis untuk mendukung pendapat mereka yang batil, itu ayat yang dipakai, hadis yang dipakai. Terkadang hadis itu dhaif, terkadang itu hadis sahih. Cuman ala fahmi man. Ini penting. Al-Qur'an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Qur'an bi ra'yi faqad akhta'a wa in asab wa fi riwayatin. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya dia, pikiran dia, itu dia salah, walaupun benar. Kenapa? Li'annahu laisa 'an ilmin, bukan atas ilmu. Laisa 'ala ilmin. Tak boleh. Wadah. Maka ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, Masih satu ayat tadi kita sampaikan bahwa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada dunia itu syadid. Nah, jangan sampai itu menjadi penyebab apa? Dia meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Infak fisabilillah, na'am, di jalan ridwan Allah, masing-masing ada posnya. Na'am. Faqaddama syahwata nafsih ala haqqi rabbih. Lebih mengedepankan ini syahwatnya ketimbang hak Allah, ketimbang kewajiban apa yang Allah cintai dan Allah ridai, lebih mengedepankan syahwatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang qasara nadhrahu ala hadhihi dar, yang pendek pemikirannya, penglihatannya, pemahamannya terhadap dunia yang fana ini pendek. Naam. Naam. Ala hadhihi dar wa ghafala anil akhirah. Lalai tentang akhiratnya. Na'udzubillah. Dia hanya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Kan gitu. Lalai tentang akhirat. Na'udzubillahi min dalik. Naam. Wa hadza qala hatan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Ini merupakan anjuran, dorongan, motivasi yang kuat agar supaya betul-betul dia takut. Nah, dia harus waspada, hati-hati tentang ancaman Allah nanti di hari kiamat. Jangan sampai itu dunia, harta tadi menjadi penyebab lalainya dia urusan akhirat, agamanya. Waliyadzubillah. Naam, wallahu alam bisawab. Ada tulisan waktu isya pukul 19.30. Sekarang sudah 35. Insyaallah taala hadis berikutnya atau ayat berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, sesi berikutnya biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.